Saya senang sekali bisa dilibatkan di konser ini, membawakan lagu yang pernah menjadi hits besarnya Teh Ocha, judulnya Nada Nada Cinta. Mudah-mudahan versi yang baru ini juga sama bagusnya dengan yang lama. Terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam dan kau bisikkan nada cinta. Semakin indah dunia membuka mata hati. Getar-getar cinta semakin dalam ku rasa, bagi sebuah simfoni dalam jiwa. Jadi nyata saat kau bisikkan nada cinta.